sayap rindu di balik baju berburu. Amatlah jauh disebut kalbu, terpanggang dalam jiwa, tersiksa dalam raga, menantikan sesuatu yang tak pernah ada. Mendung ikut berduka karenanya, sejuta lembing dendam di balik hidup yang kejam, menunggu saat menikam. Piutang dapat piutang, pahala diberi dosa. Dunia ini memang gila. Kejam, mereka menceraikan kisah kau dan aku. Seribu sayap rindu di balik baju berbulu, amatlah jauh di sudut kalbu, terpanggang dalam jiwa, tersiksa dalam raga, menantikan sesuatu yang tak pernah ada. Mendung ikut berduka karenanya, sejuta lebih dendam di balik hidup yang kejam, menanti saat menikam. Piutang dapat piutang, pahala diberi dosa. Dunia ini memang hilang. Oh, kejam.